Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Salatan wa salaman ala rasulillahi ala nabiyillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk saling bersilaturahmi dan juga untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Al-Quranul Karim melalui penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita sampaikan ini dapat membuka wawasan kita, menyejukkan kalbu kita, dan memperkokoh iman yang ada di dalam jiwa kita, sehingga akhirnya kita muncul sebagai umat wasatan, umat yang membela kebenaran dan dapat membangun peradaban yang tertinggi di atas permukaan bumi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-7 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Maka sesungguhnya kami akan kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 7 ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran tentang keadilan dirinya yang tidak menghukum dengan semena-mena, akan tetapi tetap memberikan alternatif, tetap memberikan gambaran dan bukti bahwasanya mereka-mereka yang ingkar kepadanya memang benar-benar telah berbuat zalim kepada diri mereka dan telah melakukan kesalahan sehingga berhak untuk dihukum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin." Sesungguhnya kami akan kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Di hari akhirat nanti, ketika manusia dikumpulkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tetap akan dihisab, sampai orang-orang kafir sekalipun tetap akan dihisab dan ditimbang amalan perbuatannya. Tidak ada yang langsung tanpa tanya, tanpa dihakimi dilemparkan ke dalam neraka. Tidak, tetapi tetap diminta pertanggungjawabannya. Mungkin ini adalah satu gambaran di mana ketika pada hari akhirat nanti semua saling salah menyalahkan. Bahkan ada gambaran saat itu di mana orang-orang yang bersalah berusaha untuk mencari kambing hitam, yaitu menyalahkan syaitan. Akan tetapi ternyata syaitan juga, iblis juga berkelit dengan mengatakan, ini da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu ampusakum. Aku hanya sekedar menyeru saja, sedangkan kamu yang menerimanya dan melakukan, maka jangan celah diriku, akan tetapi celahlah diri kamu ya, sendiri. Ustaz perdana. Ya. Di situ seperti Ustaz gambarkan tadi, falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin. Yang dimaksud bi'ilmin di sini apa, Ustaz? Ilmu Allah atau maha kuasa atau ada gambaran lain, Ustaz? Artinya di sini bahwa Allah akan mengkhabarkan mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, ya. Bi'ilmin, dengan pengetahuan Allah, Allah akan beritahukan mereka apa yang telah mereka perbuat. Allah akan tampilkan mereka ibarat sebuah layar bioskop. Allah akan tampilkan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dan apa tingkah laku mereka selama ini. Dan itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengatakan, silakan, ya, isyarat yang ingin ditangkap dari ayat ini, silakan melakukan apapun yang Anda ingin lakukan. Mau curi silakan, mau korupsi silakan, mau berselingkuh orang lain tidak tahu silakan. Tadi pagi saya baru tengok televisi, ada seorang anggota DPR yang ketahuan ya berselingkuh, foto-fotonya ditampilkan di internet dan juga di surat kabar, tapi santai saja dia bersalaman dengan anggota DPR lain tanpa merasa kesalahan dan ternyata tidak dihukum karena dianggap tidak terlalu melanggar etika. Silakan mau selingkuh, mau muka tebal dan bagaimana, atau menganggap orang lain tidak tahu, tapi ingat satu hal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui dan tetap mengetahui sekecil apapun tindakan kita. Atau dalam kata yang lain, silakan melakukan apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memantau apapun tindakan yang Anda lakukan. Ya, dari satu sisi Allah ingin mengancam, tapi dari sisi yang lain disinilah kemurahan dan kasih sayang Allah. Ketika kita harus menyadari bahwa saat kita akan melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui apapun. Berarti Ustaz Perdana, seakan-akan Allah ingin membisikkan kepada kita hasil amal manusia itu nanti pada hari pembalasan kelak akan ditunjukkan semuanya. Mm-hmm. Mungkin itu juga salah satu pengertian dari bi'ilmin. Mm-hmm. Bi'ilmin seperti yang Ustaz bilang tadi akan ditayangkan semuanya. Mm-hmm. Ditayangkan itu maksudnya hasil apa yang sudah mereka perbuat waktu di dunia akan ditampilkan kembali nanti di akhirat kelak. Maka tampilan itulah yang tidak akan mereka bisa lari dari pengakuan-pengakuan. Mungkin selama di dunia masih bisa bersilat lidah, tapi ketika di hari kiamat nanti, seperti firman Allah dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya al-yawma, hari ini kata Allah akan aku tutup seluruhnya. Apa yang ditutup? Afwahihim, mulut-mulut mereka. Kenapa ditutup mulut? Karena di dunia masih bisa bersilat lidah. Yeah. Jadi yang Allah bikinkan saksi itu yang tidak pernah berbicara, yaitu tangan, kaki kemana saja melangkah, itulah sebetulnya menunjukkan ilmu Allah yang sangat sempurna, yang tidak ada pernah orang menandinginya, sehingga dengan kesempurnaannya itulah Allah menyifatkan namanya itu dengan alimun, Allah yang maha mengetahui. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, adalah tak ikan bisa lari kamu nanti, di dunia bolehlah, iya, tapi di akhirat kelak nanti akan mendapatkan peradilan yang mana peradilan itu sangat sempurna dan tidak akan merugikan orang lain, dan tidak akan orang lain tidak akan merasa kecewa dengan peradilan yang Allah berikan. Iya, begitu. Ini menarik Ustaz, karena begini, terkadang manusia ini meragukan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini tentang pengetahuan manusia. Sekarang ini banyak sekali pembuktian bisa dilakukan terhadap suatu kejahatan. Apakah melalui sidik jari? Dia bisa berkelit. Seorang pelaku kriminal bisa berkelit, saya tidak melakukan hal ini. Tapi kalau ada sidik jarinya, dia akan bungkam. Atau dengan tes DNA, ya. Okay. Seperti Rian ini yang membunuh penjagal dari Jombang, dari mana ini? Korban-korbannya itu bisa deteksi dari apakah dengan tengkoraknya, giginya, ya, dengan gigi, yeah, atau dengan air ludah, ya, itu bisa jadi pembuktian, ya, atau dengan apa namanya rekaman, ya, misalnya berada di dalam suatu kantor melakukan pencurian dan itu terekam, kalau itu adalah salah satu bukti yang tidak bisa untuk ditampik. Nah, yang menariknya adalah ketika manusia dengan perkembangan teknologinya sudah bisa membuktikan kejahatan dengan berbagai cara. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lebih mudah untuk menggambarkan. Karena tadi sebagaimana Ustaz Fajrul sampaikan melalui keterangan Al-Qur'an bahwa bukan hanya sekedar pembuktian rekaman, Allah tampilkan seperti film di bioskop tentang kehidupan kita, atau dengan bukti sidik jari yang lebih hebat daripada itu. Allah buat anggota tubuh kita bisa berbicara sehingga akhirnya kita tidak mampu untuk menampik segala tindakan-tindakan kejahatan yang kita lakukan selama ini. Nah, Ustaz Fajrul, ketika Allah menutup di akhir ayat ini dengan wa ma kunna ghaibin, hati-hati, kami tidak jauh-jauh dari mereka. Iya. Ini maksudnya gimana Ustaz? Iya. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari ayat ini? Penutup dari ayat 7 dari surat Al-A'raf ini, yaitu wa ma kunna ghaibin, itu sebetulnya adalah sangat mengkhawatirkan kita Ustaz. Iya. Sangat mengkhawatirkan apa? Diri kita ini harus kita akui Allah yang menciptakan. Ketika kita sudah mengakui Allah yang menciptakan, maka ketika Allah berfirman wa ma kunna ghaibin, Allah tidak akan pernah lalai sedikit pun dari perbuatan kita. Allah akan Allah sudah mengatakan tidak akan jauh, artinya tidak akan, kalau sudah tidak akan jauh selalu dekat, itu artinya adalah Allah selalu melihat kita dan mengetahui apa yang kita perbuat. Iya. Makanya khususnya ini Ustaz, mungkin Ramadan akan datang, mungkin seminggu lagi, gitu Ustaz kira-kira, atau kira-kira 7 hari lagi, kira-kira begitu Ustaz ya. Maka inilah yang harus kita minta, harus kita minta apa? Dari semua umat Islam, ketika kita sudah sampai nanti pada bulan Ramadan, maka kita harus ingat dengan ayat ini, Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang kita niatkan di bulan Ramadan. Iya. Jadi ketika kita ingin melaksanakan tidak hanya sekedar puasa saja, tapi seluruh kegiatan ibadah kita, seluruh kegiatan kehidupan kita itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah sangat menegaskan kepada kita, Allah tak akan pernah jauh dari kita. Jadi kalau sudah begitu Ustaz, Allah akan sangat mengetahui perbuatan kita. Iya. Sama dibilang orang tua, kalau kita bilang, orang tua bilang, aku tahunya apa yang pekerjaanmu, orang yang akan takut. Begitu juga kalau kita memahami betul-betul dari ayat yang terakhir ini, wa ma kunna ghaibin, kita akan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang yang kurang keimanannya Ustaz, kadang-kadang bertanya bagaimana Allah itu, Tuhan itu ada di mana-mana, di sana sini. Nah, gimana kira-kira jawabannya ini Ustaz untuk hal tersebut? Jangan digambarkan sebagaimana manusia, bahwa salah satu keterangan Al-Qur'an yang menggambarkan Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan manusia. Imam Ali juga pernah ditanya, bagaimana Allah menghisab manusia? Bagaimana Allah menghukum manusia pada satu waktu? Apa jawaban Imam Ali? Kenapa heran dengan hal tersebut? Kenapa? Karena kamu yakin kan kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada manusia dalam satu waktu. Jadi tidak ada hal-hal yang patut diherankan karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Nah, salah satu yang menarik untuk dibahas di sini adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan sebagainya oleh Ustaz Fajrul, bahwa wa ma kunna ghaibin. Allah mengatakan kami tidak jauh-jauh daripadamu, untuk menunjukkan bahwa begitu dekat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa Imam Hasan Al-Bisri. Ketika dia mencari ilmu pengetahuan, menemui seorang yang ahli ibadah di suatu tempat di atas bukit. Sesampai di sana, dia bertanya, "Tolong berikan kepadaku suatu nasihat yang berguna bagi kehidupanku." Kata si alim ini, orang yang ahli ibadah ini, mendekatkan dirilah kepada Allah, bertakarublah kepada Allah, karena itu terbaik bagimu. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan empat kebaikan. Yang pertama, dia akan mulia tanpa harus memiliki keluarga. Yang kedua, dia akan kaya tanpa dia harus memiliki kekayaan. Yang ketiga, dia akan merasa senang ya, tanpa ada yang harus menyenanginya, dan dia akan merasa ramai tanpa dia harus berada di dekat keramaian. Inilah empat hal yang akan diperoleh oleh orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan selalu merasa berkecukupan walaupun dia berada dalam kondisi yang kesusahan. Dirinya akan selalu merasa senang walaupun tidak mesti ada orang yang menghibur dirinya. Dirinya akan selalu merasa ramai, tidak merasa sendirian, karena Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Dan dirinya akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin Allah akan selalu berada bersamanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ketujuh ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.